ku di sini selalu mengingatmu, betapa hatiku merindukan kamu. Jangan kau kira hatiku tak bisa mencintai kamu dan selalu mengharapkanmu. Aku ingin kau ada di sini menemaniku di kala ku bersedih. Ku kan selalu kita bersama. Aku berjalan pergi ke rumahmu, mengetuk pintu dan mengharapkan kau bersama.